الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membacakan sebuah risalah yang berjudul Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mana al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan mengambil faedah-faedah seputar akidah dan tauhid di dalamnya. Barakallahu fikum. Nah, dan alhamdulillah kita sudah di akhir daripada al-mawdi'u rabi', peristiwa yang keempat, yaitu kisah Abu Talib. Kisah Abu Talib, di mana pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Asy-Syarih yakni Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang menjelaskan risalah ini telah mengajarkan ataupun memberikan faedah besar kepada kita, sebuah faedah yang agung, yang apabila seorang muslim sudah memahami faedah ini, insyaallah taala muslim ahli sunnah, seorang salafi, dia tidak akan terkecoh dengan tampilan fisik mereka, orang-orang yang secara zahir kita lihat senang, semangat dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah yang pertama yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini terkadang dengan melalui seseorang yang fajir, seorang yang jelek, seorang yang buruk, baik buruk akidahnya, buruk manhajnya, buruk perangainya, buruk tingkah lakunya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim, seorang sunni, salafi, dia tidak terkecoh. Biasa melihat Masya Allah, gara-gara da'i fulan, gara-gara TV fulan, radio alan, dakwah sunnah tersebar. Barakallahu fikum. Apabila orang tersebut ataupun yang membawakan hal ini secara akidah, secara manhaj itu menyimpang, maka kita tidak boleh bertahun bersamanya. Itu hal biasa. Orang yang fajir yang memenangkan Islam itu hal biasa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda demikian. Sehingga bukan penampilannya yang kita nilai, tapi isi daripada apa yang dibawakan. Pesan yang dibawakan ini apa? Jalan yang ditempuh ini jalan yang seperti apa dalam memenangkan Islam. Dan hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, yang menjadi kaidah besar pula Al-A'raf ayat ke 156 sampai 157, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan memuliakan orang-orang yang memuliakan agama Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, dan tidak sampai di situ. Tidak hanya sebatas selama dia memuliakan agama Allah, selama dia menolong agama Allah, sudah dia dikatakan sebagai seorang yang lurus agamanya, lurus manhajnya, lurus jalannya. Tidak. Tapi ada syarat yang paling utama yang dilupakan kebanyakan manusia. Yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u an-nura allazi unzila ma'hu." Dan mereka mengikuti cahaya hidayah, cahaya petunjuk yang diturunkan bersamanya, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seorang yang menolong agama Allah harus dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala harus juga dia yang mengikuti ittiba' dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Jangan lupakan syarat yang terakhir dan ini syarat yang utama. Ya. Yang mana Abu Thalib tidak memiliki syarat ini. Ya. Abu Thalib memuliakan agama Allah. Abu Thalib membela, menjaga, menolong agama Allah. Tapi barakallahu fikum, dia tidak ittiba'. Dia tidak mengikuti ya kemenakannya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Sehingga statusnya tatkala meninggal dunia dalam keadaan kafir, Allah tidak membelanya. Walaupun perjuangan yang sudah dia korbankan itu ya na'am antara hidup dan mati barakallahu fikum. Nah, ya. Demikian juga pada hari ini pelajaran besar bagi kita. Jangan sampai kita terkecoh. Contoh misal, ya, ada sebuah lembaga pendidikan yang masya Allah mewah, bagus. Ini baru Islam. Ya, nah, sehingga kita menginginkan anak-anak kita ya belajar di tempat ini. Ya, karena apa? Karena suasananya masya Allah bagus, indah. Ya, pelajaran-pelajaran yang ada pun masya Allah bagus. Kan dikemas dengan dakwah sunnah di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Tapi yang mengampu, yang membina, yang menjalankan sekolah tersebut, apakah di atas manhaj salaf? Ini pertanyaannya. Ya, nah, sehingga apa? Jangan terkecoh dengan penampilan fisik. Ya, nah, jangan terkecoh dengan penampilan fisik apabila yang diisi di dalamnya adalah apa? Jalan-jalan kebatilan, cara-cara kebatilan. Ya, barakallahu fikum. Menolong agama Allah, hak. Memuliakan agama Allah hak adalah sebuah kebenaran, sebuah keharusan. Tapi jangan lupa ittiba' dengan cara, metode, manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya barakallahu fikum. Nah, walaupun dalam keadaan ya yang apa adanya, ya, walaupun dalam keadaan ya barakallahu fikum yang sangat sederhana. Tapi apabila dijalani di atas Al-Quran wa Sunnah, maka inilah kebenaran yang nyata. Ya. Kita tidak mengatakan, oh biasa. Ya, jenengan kan membela kelompok jenengannya sendiri. Mari kita buktikan. Ya. Kita buktikan dengan adillah. Dengan dalil-dalil. Apakah yang kita jalankan selama ini bertentangan dengan manhajus salaf? Buktikan. Dan kami bisa membuktikan. Kami bukan mengaku-aku kami di atas al-haq. Tidak, kami mengaku-aku bahwa kami berjalan di atas al-haq. Karena kami membuktikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fi din rahimahumullah, sekali lagi ini masya Allah. Ya, faedah besar. Ya, faedah yang azimah, faedah yang agung. Yang seorang muslim, seorang salafi harus berpegang dengan kaidah ini sehingga dia tidak terkecoh. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ingat yang pertama adalah kaidah yang pertama bahwasanya agama ini kalau ada orang yang fajir, orang yang tidak di atas manhajus salaf yang menolongnya biasa. Jangan tertipu sehingga mengikutinya. Jangan tertipu sehingga bertaun dengannya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sendiri ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menolong agama ini dengan orang-orang yang fajir dan faktanya kejadian sudah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, kami ingatkan kembali bahwasanya apa syarat ya orang tersebut seorang hamba dikatakan di atas jalan yang benar adalah tatkala dia menolong agama Allah, memuliakan agama Allah, dan dia mengikuti ittiba', mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, nah, ya. Jadi kalau ada keluarga, misalnya keluarga kita yang itu masya Allah, ya peranmu apa? Kamu kok disebut tahzir saja? Ya, apa peranmu untuk agama ini? Apa peranmu untuk negara ini? Ya, barakallahu fikum. Lihat itu, lihat. Bagaimana ketika ada orang yang mencaci Al-Quran. Mereka berkumpul semuanya. Ya, semuanya gabung itu, Sufi, Khawarij, Ikhwani, ya, maaf, semuanya berkampung, bahkan mereka yang non-Muslim pun, orang-orang kafir pun, bersatu juga untuk menuntut ini orang ini. Ya, maka kita katakan, barakallahu fikum, kita juga benci terhadap orang yang mencaci Al-Quran, menghina Al-Quran. Hati ini sakit rasanya. Tapi ada caranya yang diajarkan oleh Rasul. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan? Apakah cara-cara Rasul? Ya, mereka datang, ya, menyuarakan, ya, na'am, melakukan demonstrasi, ya, kepada pemerintah yang sah. Apakah itu caranya? Ya, barakallahu fikum. Berapa banyak para dai yang tidak berpegang dengan prinsip ini? Mereka terkecoh. Sampai-sampai ada seorang dai mengatakan bahwasannya, oh, kalau tidak ada organisasi fulan, ya, na'am, mungkin agama Islam ini tidak apa? Tidak, ya, bisa dianggap rendah. Tidak mulia. Subhanallah. Dia memuji organisasi yang sudah sebenarnya dihentikan oleh pemerintah kita, barakallahu fikum. Nah, maka ingat, jangan terkecoh. Antum bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala ini di hadapan keluarga antum. Ya, yang tersubhati dengan penampilan fisik. Ya, nah, bacakan. Nah, mereka membela agama Allah, betul. Mereka memuliakan agama Allah, boleh. Tapi apakah mereka ittiba? Apakah mereka dengan cara-cara atau mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dalam kesehariannya? Ya, nah. Dalam manhajnya, ya, dalam pengajarannya, tarbiyahnya di atas Al-Qur'an was sunnah, di atas pemahaman para sahalaful ummah, maka ini sebuah pertanyaan besar. Loh, emangnya kenapa? Antum bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala katakan falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nura alladzi unzila ma'ahu. Dan mereka orang-orang yang memuliakan, ya, na'am, agama Allah, menolong agama Allah, dan juga mereka yang mengikuti cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru sempurna ittiba'nya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu pelajaran besar. Penting untuk diingatkan terus tentang faedah ini. Karena ini datang dari Rabbul Alamin. Datang dari Sayyidul Mursalin. Ya, barakallahu fikum. Untuk kita mengamalkannya dan berpegang di atasnya, barakallahu fikum. Sehingga apabila ada syubhat, ya, na'am, ada syahwat yang menguasai diri, ya, barakallahu fikum, kita kembali kepada Al-Quran Us-Sunnah untuk menjawabnya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Na'am, baik. Kita lanjutkan, ikhwan fil din rahimana wa rahimakumullah. Masih dalam syarahnya, qala syarih hafizahullah ta'ala, fahadha yadullu ala anna madah al-islami wa thana'a ala al-islami wal muslimina. Maka ini, yaitu dalil yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu surah Al-A'raf ayat 156 sampai 157, demikian pula surah At-Taubah ayat 113, demikian hadis yang sudah kita bacakan juga. Fahada, maka ini yadullu ala anna madah al-Islam, maka ini menunjukkan kepada bahwasannya memuji Islam, ya, wa thana'a 'ala al-islam, dan menyanjung Islam, wal muslimin, dan muslimin, wa annahum 'ala al-haqq, bahwasanya mereka, ya, di atas kebenaran, wa anna al-kuffara 'ala al-batil, dan mereka mengakui bahwasanya orang-orang kafir itu di atas kebatilan, wa anna syirka batilun, dan bahwasanya kesyirikan itu adalah kebatilan. Kullu hadza la yakfi, ini semua, pengakuan ini semua, perbuatan ini semua belum mencukupi. Wa annahu la budda minal ittiba', ya, dan sesungguhnya dia harus, ya, disertai dengan al-ittiba', dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yumdahu al-islam wa yudni alaihi wa yumajjidu, ya, maka barang siapa, ya, yang dia memuji Islam, yang dia menyanjung, ya, kepada agama Islam, wa yumajjidu, dan dia mengagungkan Islam, wa huwa lam yatruk asyirka, sementara dia tidak meninggalkan kesyirikan, bal yad'u ghairallah, bahkan tetap dia berada Ya, adapun tetap dia, ya, na'am menyeru kepada selain Allah, yad'ul asnam, berdoa ataupun menyeru kepada patung-patung, wal adhriyatal wal qubur, dan juga menyeru, mengajak, ya, kepada penyembahan terhadap adhriyah, kuburan yang ditinggikan. Ya, monumen-monumen. Ya, wal qubur, dan kuburan-kuburan, fa inna hadhihi al umura la tanfa'uhu wa la tufiduhu syai'a. Maka sesungguhnya perkara ini semua yang sudah dia lakukan, yang sudah dia korbankan, yang sudah dia perjuangkan dari memuji Islam, membela Islam, ya, keyakinan yang kuat bahwasanya Islam agama yang hak dan kesyirikan adalah sebuah kebatilan, tapi dia masih terjatuh dalam praktek-praktek kesyirikan, ya, bertahun untuk menghidupkan, melestarikan kesyirikan, ya. Fa inna hadhihi al-umura, maka perkara-perkara ini la tanfa'uhu, tidak akan bermanfaat baginya, wala tufidu syai'an, dan tidak memberikan faedah sedikit pun. Law kanat tanfa'u, kalau seandainya hal-hal tadi itu bermanfaat, ya, wa tufidu, dan berfaedah, ya, la afadat Abu Talibin amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya perkara-perkara tersebut telah memberikan manfaat, telah memberikan faedah kepada siapa? Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Fa hadhihi mas'alatun daqiqatun yang bagi at-tanabbuhu laha." Maka ini adalah permasalahan yang detail. Ya, permasalahan yang detail, daqiqatan. Kita terjemahkan secara detail, rinci. Ya, barakallahu fikum. Yang bagi at-tanabbuhu laha, yang sepantasnya, ya, kita memberikan apa? Memberikan perhatian terhadapnya. Ya, na'am, barakallahu fikum. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, banyak orang yang tidak menyadari perkara ini. Banyak orang yang tidak menyadari perkara ini. Banyak yang manusia itu menjadikan prinsip kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Cara-cara beribadah yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin. Ini tolak ukur kebenaran. Demikian pula berapa banyak kaum muslim menjadikan tolak ukur kebenaran adalah apa? Kemegahan, kemewahan, tempat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Dan yang lainnya barakallahu fikum, dari hal-hal yang dikemas dalam masalah duniawiyah. Bukan kita tidak menginginkan kemewahan tempat, bukan kita tidak menginginkan barakallahu fikum, ya, hal-hal yang bisa membawa dakwah itu berkembang, bukan, tapi jalan yang ditempuh pertanyaannya. Apakah sesuai dengan tuntunan Rasul? Maka apabila ada penghambat, penghalang, ya, dari menuju jalan tersebut, maka kita sabar dulu. Jangan langsung diterabas. Ya. Dengan alasan maslahat. Maslahat yang bagaimana? Ya, barakallahu fikum. Tidak ada sebuah kemaslahatan apabila ditempuh dengan perkara yang haram, perkara yang batil. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Bahkan berperang saja, bayangkan, berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita masuk kepada sebuah tempat yang di situ, ya, barakallahu fikum, ya, na'am, kebanyakan manusianya misalnya tidak berjenggot, ya, na'am, apakah, oh, ini maslahat ini kalau kita menyamar cukur jenggot, apakah demikian Islam menganjurkan? Tidak. Ya, apakah kita harus mencukur jenggot kita sebagaimana yang dilakukan oleh kaum teroris? Kaum teroris baru memiliki jenggot ketika di penjara. Sebelum di penjara, mereka semuanya halqul lihyah. Ya, mereka semua memotong lihyah mereka. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tidak menjaga, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum teroris. Apa anggapan mereka? Wah, kalau kita pakai jenggot, ya ketahuan nanti sama polisi sama ini, dicurigai. Ya. Barakallahu fikum. Nah, apakah demikian Islam mengajarkan? Tidak. Islam itu gentleman. Sunnah di atas segala-galanya. Ya. Nah, tawakal ala Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau memang mengharuskan kita berjihad, maka berjihad dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Maka ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, inilah faedah yang besar yang harus kita pahami, barakallahu fikum. Ya, sebesar apa perjuangan Abu Talib kepada Islam, tapi beliau tidak ada ittiba. Tidak ada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hanya dengan mengikuti satu kalimat saja. Satu kalimat, la ilaha illallah. Tidak perlu yang lain. Satu kalimat yang Nabi SAW katakan, kuhajul laka. Ya, biha indallah. Yang aku akan akan menjadi hujah. Aku akan bersaksi. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu, wahai paman, hujahkanlah. Tapi Abu Talib tidak mengikuti Rasulullah SAW hanya dengan satu kalimat yang sederhana, mudah diucapkan dengan lisan, dalam keadaan hati sudah meyakini. Ya, tapi tidak diucapkan oleh Abu Talib. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian, ikhwan fil din rahimakumullah, kita kembali kepada matan yang ditulis oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Qala muallif rahimahullah, ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما. نعم. Kemudian ya, kesabaran Abu Talib, kesabaran Abu Talib, sabrahu ala al-mashaqqa, ya, terhadap kesulitan al-azimah, masyaqah al-azimah, kesulitan yang besar yang dialami oleh Abu Talib. Wal-adawatil baligha, dan permusuhan yang keras yang harus dihadapi oleh Abu Talib. Dengan siapa yang bermusuhan? Yang paling utama dengan keluarganya sendiri. Gara-gara dia membela Islam, dia harus bermusuhan dengan keluarganya sendiri. Dengan Abu Lahab. Ya. Dengan, ya, sukunya, ya, suku Quraisy yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, sebelum masa-masa pemboikot ataupun di masa-masa pemboikotan, ya, Abu Thalib sempat diintimidasi, ya, dengan tentunya mereka tidak berani mengintimidasi secara fisik, tapi secara verbal, ya. Mereka minta kepada Abu Talib untuk mereka ingin menegosiasi. Mereka minta kepada Abu Talib untuk sampaikan kepada ponakanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dia mau. Ya. Kalau dia ingin menginginkan harta, kami akan kumpulkan seluruh harta kami, kami berikan kepadanya. Ya. Kalau dia ingin menginginkan wanita yang cantik, kami akan berikan wanita tercantik di tempat kami kepada dirinya. Kalau dia menginginkan menjadi seorang raja di tempat kita, kami angkat dia menjadi seorang raja. Ya. Ini kata orang-orang Quraisy, ya, kepada Abu Talib. Ya. Suruh tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Abu Talib sebenarnya sudah tahu jawaban Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Beliau kasihan. Beliau bukan kasihan terhadap apa? Terhadap dirinya. Tidak. Ya. Bukan dengan, wah, ini pas nih, ada kesempatan, ada tawaran ini. Ya, saya bujuklah. Ponakanku agar dia mau. Kah, toh ini tawarannya menggiurkan. Tidak. Dia tahu apa akan, jawaban apa yang akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena beliau kesian dengan kondisi keponakannya dan kaum muslimin. Ya. Beliau hanya sekedar menyampaikan amanah ini. Maka tatkala disampaikan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang Quraisy menawarkan kepada dirimu, wahai ponakanku, wahai anakku, ya, kata beliau, ya, mereka mengatakan, kalau engkau menginginkan harta, mereka akan kumpulkan seluruh harta di Quraisy dan akan diserahkan kepadamu. Kalau engkau menginginkan wanita yang menginginkan wanita, kami akan carikan wanita tercantik untuk engkau nikahi. Kalau engkau menginginkan menjadi seorang raja di Mekah ini, kami akan angkat engkau menjadi raja. Ini tawaran Quraisy. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Kata beliau alaihissalatu wassalam, wahai pamanku, Ya. Kalau seandainya bulan itu ada di pangkuanku, ya, bulan itu ada di pangkuanku, barakallahu fikum, ya, aku tidak akan pernah menghentikan dakwah ilallah ini. Aku tidak akan pernah berhenti dalam mendakwahkan tauhid was sunnah. Kalau seandainya bulan itu mereka ambil, mereka serahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah berhenti, ya, untuk mendakwahkan tauhid was sunnah. Maka apa kata Abu Talib? Apakah Abu Talib mengatakan, tidak, ini kan tawaran yang enak, ini kan menggiurkan. Tidak apa-apa, nanti kita bikin trik. Ataupun kita bisa kita melakukan tipu daya terhadap mereka. Kita ikuti dulu sampai nanti kekuatan kita banyak, baru kita berontak melawan mereka. Apa demikian Abu Talib? Tidak. Jawaban Abu Talib barakallahu fikum, wahai anakku, aku bersamamu, aku yang akan membela mu. Masya Allah. Ini Abu Talib barakallahu fikum. Beliau berikrar. Langsung segitu itu. Beliau hanya sekedar menyampaikan pesan amanah dari Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sudah menyampaikan. Beliau sudah tahu jawabannya. Ya. Nah. Tapi dipertegas oleh Nabi alaihi wasallam. Wahai paman. Kalau seandainya bulan ada di pangkuanku. Mereka berikan di pangkuanku itu bulan. Aku tidak akan pernah berhenti. Untuk mendakwahkan. Ya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah utus aku untuknya. Maka seketika itu langsung ditimpali tanpa pikir panjang. Wahai anakku, aku bersamamu. Aku yang akan membelamu. Ya. Lalu ini yang dilakukan oleh Abu Talib. Ini kesabaran yang luar biasa. Ya. Yang harusnya Abu Talib di akhir-akhir kehidupannya bisa hidup dengan tenang. Bisa hidup dengan nikmat. Bisa beristirahat. Ini di masa-masa tua beliau. Tapi beliau dengan kesabaran. Bersama Rasul dan kaum muslimin. Ya, barakallahu bersabar di atas apa? Di atas pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Barakallahu. Dan disebutkan dalam riwayat, pemboikotan ini berlangsung. Ya, ataupun 3 tahun ataupun 3 tahunan. Ya, pemboikotan ini terjadi. Bahkan disebutkan pula dalam sebuah riwayat. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala itu sedang menyusui Fatimah. Ya. Bintu Rasul. Ya. Alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai saking mengerikan fenomena pemboikotan tersebut. Sampai-sampai Fatimah menyusu dari ya Khadijah itu yang keluar bukan susu tapi darah. Karena tidak tahu memakan apa lagi. Tidak ada asupan gizi yang masuk pada seorang ibu ini. Sampai ya Fatimah radhiyallahu taala anha meminum darah daripada ibunya barakallahu fikum. Ini fenomena yang mengerikan. Ya. Bahkan sampai Khadijah menangis. Ya. Menangis dan Rasulullah SAW melihat tangisan Khadijah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan. Wahai istriku. Maafkanlah aku. Disebabkan karena aku. Dulu engkau seorang wanita yang dipandang. Ketika engkau menikah denganku. Engkau tidak lagi dipandang. Engkau menjadi seorang wanita yang rendah. Artinya di kelas bawah. Tidak seperti dulu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan. Wahai istriku. Dulu engkau berjuang dengan hartamu. Untukku dan untuk kaum muslimin. Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang. Ya. Susu ataupun air ASI yang ada dalam tubuhmu pun tidak keluar lagi. Ya. Hartamu pun sudah tidak ada lagi. Ya. Disebabkan karena mengikuti jalanku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha. Ya Rasulullah. aku menangis bukan karena aku menyesali apa yang telah aku lakukan untukmu. Aku menangis karena aku tidak mampu untuk memberikan yang terbaik sebagaimana dulu yang aku pernah berikan kepadamu. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, kalau seandainya aku meninggal dunia dan engkau masih dalam perjalanan dakwahmu menyeberangi sebuah lautan, maka gali kuburku dan jadikan tulang belulangku sebagai jembatan menuju negeri seberang. Jadikan tulang belulangku sebagai pijakanmu untuk menuju negeri seberang, untuk mendakwahkan dakwah tauhid was sunnah. Hadhihi ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam untuknya, barakallahu fikum. Inilah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Abu Talib merasakannya, Khadijah merasakannya. Sehingga tatkala Khadijah meninggal dunia dan Abu Talib meninggal dunia, saat itulah dikenal dengan tahun-tahun yang begitu duka, yang begitu membuat Rasulullah SAW bersedih. Dua tokoh pembela dirinya, pembela agama Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tahun yang sama, barakallahu fikum. Inilah perjuangan mereka, barakallahu fikum. Dua lentera yang terpisah, dua cahaya yang terpisah. Abu Talib dengan begitu perjuangannya, namun dalam keadaan beliau mati dalam keadaan kekufuran. Allah tempatkan Abu Talib di dalam nerakanya. Berbeda dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berjuang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat di atas Islam, dan beliau pun Allah tempatkan di Jannatul Firdaus, di surganya Allah Subhanahu wa taala tertinggi. Baik. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Demikianlah kesabaran Abu Talib dalam kesulitan yang besar dan permusuhan yang keras yang beliau hadapi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Lakin lamma lam yadkhul fihi, akan tetapi tatkala Abu Talib barakallahu fikum melakukan perbuatan tersebut, tidak memasukkannya ke dalam Islam. Wa lam yatabarra min dinihi al-awwal, dan beliau tidak berlepas diri dari agama beliau yang pertama. Lam yasir musliman, sehingga membuat beliau tidak menjadi seorang muslim. Ma'annahu ya'tadiru min dhalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib. Padahal Abu Talib memiliki alasan untuk tidak masuk ke dalam Islam tatkala itu. Apa alasannya? Karena padanya terdapat celaan terhadap ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, apabila dia masuk Islam. Ini alasannya. Wali Hashim, dan demikian pun akan terjadi celaan kalau seandainya beliau masuk Islam, akan terjadi celaan kepada siapa? Kepada Hashim, nenek moyangnya. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, barakallahu fikum, min masyayikhim, dari nenek moyang mereka, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, barakallahu fikum. Hadza allazi mana'ahu, inilah yang menghalangi Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Wa huwa nakhwatu wal 'asabiyyatu al-jahiliyyatu, yang mencegah Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam, apa? Semangatnya. Semangat jahiliyah, fanatik jahiliyah yang ada pada Abu Talib, barakallahu fikum. Wa mana'athu min dukhulil fil Islam, hal itu menghalanginya dari masuk ke dalam Islam. Wa mata 'alal kufur, dan dia mati dalam keadaan kesyirikan, dalam keadaan kafir. Ma'a ma lahu minal mawaqif al-'azimati fi nusratil haqq wa difa'i anhu. Ya, bersamaan dengan apa-apa yang telah beliau lakukan, ya, dari sikap-sikap yang agung. Ya, bersamaan dengan itu beliau melakukan sikap-sikap yang besar, sikap-sikap yang agung. Fi nusratil haq, dalam membela al-haq, wa difa'i anhu, dan dalam membela al-haq. Ya, barakallahu fikum, menolong al-haq dan membela al-haq. Ma'adhalika, bersamaan dengan itu, lama lam yattabi' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan itu beliau, ya, nam tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tanfa'hu hadhil umur, maka perkara-perkara ini pun tidak bermanfaat baginya, barakallahu fik. Illa ma shahha, ya, annahu khuffifa anhu min adzabin nar, ya, kecuali, ya, apa-apa yang sahih yang datang dalam riwayat, ya, bahwasanya beliau diringankan azabnya daripada api neraka, barakallahu fik. Nah, beliau diringankan dari azab dari api neraka, tapi bukan mengeluarkan dari api neraka, tidak, tapi hanya sekedar diringankan, ya, barakallahu fik. Maka, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, haitsu asbaha fi dahtahin min narin bisababi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Di mana Abu Talib berada di neraka yang paling dangkal, fi dhahbah minan nar, neraka yang paling dangkal, maksudnya neraka yang paling apinya itu hanya menyentuh mata kaki, neraka yang paling ringan, ya, kalau kita bahasakan neraka yang paling atas, bukan yang paling bawah, barakallahu fikum. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fi akhmasi qadamaihi jamratan minan nar yaghli minhuma dimaghuhu. Subhanallah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, apa siksaan yang didapati oleh Abu Talib dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, ya, di kedua telapak kaki daripada Abu Talib, ya, terdapat bara api. Terdapat bara api dari neraka. Yaghli minhuma dimaghuhu. Yang pengaruh daripada bara api yang beliau injak itu, ya, na'am, mendidihlah otak beliau. Na'udzubillah min dzalik. Ini siksaan yang paling ringan di neraka, ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, ma yara anna ahadan minan nar ashad minhu adzaban. Ya. Dan Abu Talib tidak melihat, ya, Abu Talib tidak melihat seorang pun di neraka yang azabnya lebih dahsyat daripada azab terhadap dirinya. Artinya apa? Abu Talib merasakan bahwasannya adab yang beliau terima itu sangat menyiksa dan sangat menyakitkan. Dan seolah-olah apa? Tidak ada seorang pun yang merasakan sakit seperti yang beliau rasakan. Artinya beliau merasa itulah siksaan yang paling berat. Padahal apa? Ini siksaan yang paling ringan dalam api neraka. Ya. Tapi beliau merasakan bahwasannya ini siksaan yang paling berat. Barakallahu fik. Wa innahu, ya, la ahwanuhum adzaban. Padahal, ya, beliau adalah penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Subhanallah. Wa nifidin rahimani rahimakumullah. Ya. Rasul menggambarkan kepada kita seperti inilah siksaan yang paling ringan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ya. Kedua kaki seorang hamba itu menginjak, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan dipakaikan sandal dari api neraka, dari bara api neraka, ya, api itu tidak membakar seluruh tubuhnya, tidak, tapi membakar hanya sebatas mata kakinya. Tapi apa pengaruhnya? Ya, otaknya ini mendidih, mendidih. Kalau kita melihat ketika masa air, lihat didihan air saja sudah mengerikan. Ya. Ini bagaimana otak kita yang mendidihnya? Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ini siksaan yang paling ringan. Paling ringan yang seharusnya Abu Thalib tidak masuk ke dalam siksaan ini, tidak. Ya, tapi karena Allah mengabulkan sebuah syafaat Nabi, syafaat yang sifatnya apa? Memindahkan, bukan mengeluarkan. Artinya apa? Jangan dikira, oh itu kan Abu Thalib, dia seorang kafir. Tidak. Harusnya beliau ini masuk ke dalam, disertai dengan orang-orang kafir, semua yang kufur kepada Allah. Neraka yang paling dangkal ini adalah kepada orang-orang yang pelaku kemaksiatan. Siapa saja yang bisa, baik kaum muslimin. Ya. Nah, berhak mendapatkan ataupun bisa masuk neraka ini. Yang paling ringan. Ya. Barakallahu fikum. Tapi seperti itulah ringannya siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah rahim rahimakumullah. Sekali lagi, usia kita ini tidak panjang. Sehingga dalam menjalankan kehidupan ini jangan neko-neko. Ya. Maksudnya neko-neko gimana? Jangan sibuk masuk dalam syubhat. Amankan diri kita. Ya. Perkara yang jelas sudah jelas, jalankan. Ya. Perkara yang halal yang sudah jelas, amalkan. Perkara yang haram yang sudah jelas, tinggalkan. Jangan masuk ke dalam syubhat sebelum kita mendapati jawabannya. Barakallahu fikum. Oke, ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait kondisi nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengerikan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati sirat, sebuah jembatan yang akan menentukan apakah kita masuk terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ataukah langsung sampai kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang akan melewati sirat, mereka akan mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan, ya Allah selamatkan selamatkan, ya Allah sallim sallim. Ini yang terus dibacakan. Apakah dia berjalan dengan jalan yang cepat ataukah dia dalam keadaan merangkak, dia terus mengucapkan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan, dalam keadaan besi-besi sedang menyambar-nyambar dirinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan neraka yang paling mengerikan, neraka yang paling dangkal saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bukan orang-orang yang termasuk penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala walaupun neraka yang paling dangkal. Wa iyadu billah. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Kita mendekat dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji agama Allah, dengan menolong agama Allah, dengan mengikuti cara-cara Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang betul-betul digenggam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berada di jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka yang pedih. Ya, amin Allahumma amin, wa naktafi bihadzal qadar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.